Rebun-rebun di dekat pantai, ku berdiri sendiri. Ku tunggu cahaya yang permai, cahaya indah murni. Berbareng dengan cahaya itu, ku lihat awan putih. Heran dalam pandangan kalbu, mega berupa putri. Lama-lama seperti membawa bunga. Jika tidak salah, tersenyumlah ia. Menyesal rasanya hatiku, mega bersalin rupa. Tapi dapat hiburan baru, hari mulai terang. Jika tidak salah, tersenyumlah ia. Menyesal rasanya mega bersalin rupa, tapi dapat hiburan baru, hari mulai terang. Du du du du du du du du.